ayyuhuma afdal, al-adhan am al-iqamah? Mana yang afdal, adhan atau iqamah? Su'ila Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya dengan pertanyaan ini, ayyuhuma afdal, yang mana yang lebih afdal, adhan atau iqamah? Maka Syekh bin Baz rahimahullah diam terlebih dahulu, diam agak lama gitu. Terakhir beliau mengatakan, wallahu a'lam. Yani subhanallah, menunjukkan para ulama yani yataharraun, menunjukkan hati-hatinya mereka dalam berfatwa. Ya. Naam. Subhanallah, menunjukkan bahwa para ulama yani jauh ya wawasan mereka. Ada hal-hal yang lain yang menunjukkan ya beliau tidak, akhirnya tidak merajihkan mana yang lebih afdal. Ya nah. Faedah dari sini ya akhwan, bahwa hendaklah seorang berhati-hati untuk menjawab suatu pertanyaan, kecuali apabila dia benar-benar siap dalam memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Agama ini bukan permainan. Ya, seenaknya. Nah, ada orang bertanya, ya menurut hemat saya, menurut akal saya, menurut dan seterusnya. Nah, tidak dibangun di atas dalil. Fa at-tahri huwa al-wajib. Ya, berhati-hati dalam berfatwa. Wallahu ta'ala alam.